Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kita pada malam ini, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar, al-kabair, al-kabiratul ashirah, dosa besar yang ke-10 yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab ini, yakni tentang az-zina, dosa zina. Dosa zina ini kaum muslimin rahimani wa rahimin jami'an adalah dosa yang manusia banyak terjatuh padanya, dikarenakan iblis la'antullah alaih mengirim, mengutus, menyebar pasukannya dari bangsa jin untuk berusaha menggoda manusia jatuh pada berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran. Dan yang paling topnya, yang paling hebatnya di kalangan tentara-tentara iblis adalah yang mampu menjerumuskan manusia ke dalam zina. Itu dia kaum muslimin. Sehingga banyak manusia jatuh pada zina. Apakah zina muhsan atau zina ghairu muhsan, ghairu muhsin, zina seorang yang sudah pernah menikah, atau zina yang terjadi di kalangan mereka yang belum pernah menikah. Terjadi merebak bahkan sampai tingkatan dasar pun yang belum akil, karena akibat yang dia lihat, yang dia tonton, yang dia dengar hal-hal yang seperti itu, maka dia pun praktek kepada adik kelasnya atau anak tetangganya. Dan itu terjadi di negeri kita, di kalangan SMP-nya, di kalangan menengah atasnya. Perbuatan yang satu ini sudah menjadi bahkan tren, menjadi budaya yang sudah tidak lagi orang malu untuk bercerita. Bahkan kali ini terdengar berita wanita muda di zaman modern seperti ini, ketika dia masih perawan, itu adalah sebuah hal yang aib, karena berarti dia tidak laku. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor ke-2813. Disebutkan dalam kitab ini catatannya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari atau dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sebuah riwayat Nabi kita bersabda, anna iblisa yabuthu junudahu, sesungguhnya iblis menyebarkan pasukannya, fil ard, di muka bumi ini. Wa yaqulu lahum, iblis mengatakan kata-kata berikut ini kepada mereka, ayyukum adalla musliman, albastuhu taj ala ra'sih. Siapa di antara kalian yang mampu menyesatkan orang muslim, aku akan berikan mahkota di kepalanya. Fa'adhamuhum fitnatan aqrabuhum ilaihi manzilatan. Iblis memuji bala tentaranya, dan yang paling bisa menimbulkan sebesar-besar fitnah, dialah syaitan yang paling dekat dengan iblis lanatu alaih. Suatu saat kata Nabi kita, fayaji'u ilaihi ahadum, datanglah salah satu tentaranya iblis dari bangsa jin, mengatakan, fayaqululah, dia mengatakan kepada iblis, lam azal bifulanin hatta tallaqam ra'atahu, aku terus menerus menggoda seorang suami sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Dengan harapan ini adalah yang paling baik, ini yang paling top untuk mendapatkan kedudukan yang dekat dengan iblis dan mendapatkan mahkota dari iblis yang akan diletakkan di kepalanya. Ternyata iblis mengatakan, ma sanata syai'an sawfa yatazawwaju ghairaha, engkau tidak melakukan apapun, laki-laki tadi akan menikahi perempuan yang lainnya. Tumayajul ahar, kemudian datang pasukan yang lainnya lagi. Salah seorang di antara pasukan iblis datang lagi. Fayaqul, lam azal bi fulanin hatta alqaitu bainahu wa bain akhihi al'adawah. Aku terus-menerus menggoda seorang untuk memusuhi saudaranya sehingga terjadi permusuhan antara dua orang yang bersaudara tadi. Iblis menilai, fayaqul, ma sanata syai'an sawfa yusalihu, engkau tidak melakukan apapun, akan damai dua orang tadi, akan ada yang mendamaikannya dua orang tadi yang tadinya engkau bikin bermusuhan. Datang yang ketiganya mengatakan kepada iblis, fayaqul, lam azal bifulanin hatta zana, aku terus-menerus menggoda si fulan, merayu, membisiki, membujuk, sampai dia berhasil melakukan zina, sampai dia bisa berzina, sampai terjadi perzinaan. Iblis mengatakan kepada tentaranya yang mampu melakukan bisikan ini dan mampu menghanyutkan manusia untuk zina, fayaqul, ni'ma ma fa'alta, sangat bagus apa yang kau lakukan, alangkah bagusnya tipu dayamu itu. Fayuqari fayudnihi min, maka jin ini, tentara iblis ini pun didekatkan kedudukannya dengan iblis. Wayadutaja ala rasihi, dan diletakkanlah mahkota di kepalanya tentara ini, tentaranya iblis ini. Hadirin kaum muslimin, ternyata jatuhnya seorang muslim pada perzinaan itu yang dianggap oleh iblis sebagai kesuksesan yang besar. Menjerumuskan hamba Allah pada perzinaan itu yang terbaik menurut iblis. Hadirin kaum muslimin, karena itu jangan heran manusia banyak terjerumus pada dosa yang satu ini. Baik itu di tempat-tempat lokalisasi yang merebak menjamur, kota-kota besar, bisnis prostitusi merebak melalui media cetak elektronik, medsos, dan yang lainnya. Kota, desa, kampung menjalar penyakit ini. Apalagi dengan adanya HP, sangat mudah sekali Karena memang HP adalah hubungan perselingkuhan. Dan dengan itu orang gampang tinggal klik, tinggal kring, muncullah wanita yang diinginkan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Inilah dosa yang akan kita angkat untuk kita baca ayat dan hadis yang mengancamnya agar supaya kita betul-betul menjauhinya dan jangan pernah kita mendekatinya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah keburukan dan jalan hidup yang jelek, berakibat jelek, berujung kejelekan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari zinanya dan dari semua yang menghanyutkan dan menjerumuskan manusia kepada perzinaan. Diharamkan yang pertama, nazar, melihat kepada yang bukan mahram. Kita diperintahkan untuk ghaddul basar. Laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan tidak boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa? Dikarenakan melihat ini termasuk dari zina. Zina ain, zinanya mata. Dan itu termasuk sesuatu yang menjerumuskan, yang mendekatkan. Hati-hati, dosa ini diharamkan dalam agama kita dikarenakan berujung pada zina. Agama kita melarang untuk wanita berucap dengan ucapan yang merdu, yang lembut kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ini dia. Dikarenakan apa? Suara yang merdu dari wanita itu menghanyutkan. Ini dia. Menghanyutkan. Membikin terngiang-ngiang, ini suaranya kok main teman ya, jangan merdu, kayaknya ayu loh. Hadirin kaum muslimin, dalam agama kita dilarang untuk wanita mempertontonkan auratnya. Terus mengatakan secara umum, al-mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Sampai suaranya pun aurat. Tidak gegabah wanita untuk berbicara, harus dengan tegas. Min wara'il hijab, dari balik hijab. Ini diberlakukan antara istri-istri Nabi dengan para sahabat. Sahabiyah dengan sahabat yang lain. Itu diberlakukan di zaman itu. Walaupun mereka adalah mukminin, mukminat, sebaik-baik manusia, tetap min wara'i hijab, dari balik hijab. Walaupun mereka sudah imannya itu tidak bisa ditakar dengan iman sekarang. Tapi orang zaman sekarang ini, oh saya kan beriman, gak apa-apa. Tanpa hijab, lah imanmu sepira. Hadirin kaum muslimin, tidak boleh perempuan mempertontonkan lekak-lekuk tubuhnya. Walaupun dia memakai baju, harus longgar. Rasul mengatakan, sinfani min alinari lam arahuma. Ada dua golongan manusia yang itu adalah ahlun nar yang aku sekarang belum lihatnya. Di antaranya adalah kasiyatin ariyatin ru'usuhun ru'usuhunna tasminatil buhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, kasiat berpakaian arya telanjang, kepala-kepala mereka seperti punuk onta yang berlenggak-lenggok. Arti punuk onta pak, onta kan begini, kalau onta jalan ini geser ininya. Nah perempuan yang jalannya lenggak-lenggok, ada yang bisa mempraktekkan coba pak? Susah. Perempuan jalannya diatur, jangan kayak gitu. Lenggak-lenggok itu mengganggu, menggoda, merayu. Enggak boleh. Jalan yang tepat, jalan yang pas. Enggak usah lika-liku. Apalagi pakaiannya ketat, enggak boleh. Harus longgar. Jangan berwarna-warni, jangan berbau wangi. Karena itu adalah menggoda, merayu, menghasut laki-laki. Semuanya itu dilarang dalam urusan agama kita. Wanita tidak boleh pakai minyak wangi yang menyengat, sehingga kalau seandainya minyak wanginya tercium oleh laki-laki yang lain yang bukan mahramnya, diperintahkan untuk dia mandi junub. Kenapa? Karena hal itu menjurus pada perzinaan. Padahal sekarang ini jual minyak wangi di pinggir jalan itu banyak banget. Yang beli siapa? Kaum hawa, wanita. Untuk apa dia membeli minyak wangi yang semahal itu? Satu tetesnya, satu apa milinya, begini harganya begitu. Tak lain dalam rangka untuk dicium oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Untuk kemudian terjadilah zina. Na'udzubillah min dzalik. Itu semuanya dalam agama kita begitu ketat agar jangan terjadi perzinaan. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahim jami'an. Tidak boleh ikhtilat. Nabi kita memberitahukan la yakhluwanar rajul mimra'atin illa wa thalithu masyaitan. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiganya syaitan yang akan membisiki untuk jatuh pada perzinaan. Sehingga cabur baur laki perempuan, cabur baur laki perempuan diharamkan. Berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, perempuan yang bukan mahramnya, diharamkan. Ditusuk kepalanya bihadidin, dengan palu atau dengan besi yang runcing, itu lebih ringan rasanya daripada siksaan akibat bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Zaman sekarang bersalaman hal yang lumrah. Bahkan kalau enggak mau salaman, ah sombong temen kowe. Ikhtilat lumrah. Memakai wangi-wangian bagi perempuan hal yang lumrah. Di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Mempertontonkan auratnya. Membuka bagian tubuhnya. Hal yang lumrah. Bahkan kalau dinasihati kamu, jangan kayak gitu pakai jilbab. Masa kayak gitu dilihat-lihat. Ah kamu aja yang pikirannya ngeres. Malah kita yang dinasihati supaya jangan negatif thinking katanya. Kamu aja yang mempertontonkan kok. Memang wahai kaum muslimin, ini dilanggar ikhtilat, dilanggar ini, dilanggar untuk menutup dilah ini semuanya ketika dilanggar menyebabkan merebaknya zina. Merebaknya zina. Sebagaimana sekarang ini terjadi. LGBT kaum muslimin, lesbi, gay, homo dan sejenisnya, itu penyakit yang didahului terlebih dahulu dengan perzinaan. Setelah mereka merasakan hambar dengan zina, laki dengan yang laki perempuan, maka mereka pun mencari sensasi yang baru, cari kenikmatan yang baru dengan sejenis. Nanti ekomisi, bukan nanti, zaman sekarang sudah ada. Nabi memberitahukan ketika manusia sudah bosan dengan sejenis atau masih merebak zina. Merebak zina masih, LGBT masih. Mereka pun mencari sensasi lain, kelezatan seksualitas dengan hewan. Begitulah kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kepuasan terus dicari, sehingga wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina, jangan anda merasa aman dari dosa yang satu ini. Karena dosa yang satu ini diperingatkan dengan keras dalam ayat, mendekati saja jangan, apalagi melakukannya. Sehingga mari kita kaum muslimin, sadarlah dengan kemampuan dan iman kita. Kita ini tidak lebih baik daripada para sahabat Nabi. Sungguh mereka ketika turun ayat hijab, langsung mereka berhijab walaupun dengan korden-korden yang ada di jendela-jendela, diambil jadikan sebagai hijab menutupi diri mereka. Bahkan mereka tidak melihatkan mata mereka kecuali satu. Itu pun hanya sedang untuk melihat jalan supaya jangan kepaduk atau jedot. Hakikatnya ditutup semuanya sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kita ini kaum muslimin dhaif, dhaif. Sungguh aneh, mengherankan adanya seorang dai yang mengaku salafi, tetapi dalam majlis ta'limnya antara dia sang ustadz dengan madu'unya para wanita duduk dalam satu majlis. Aneh. Dan dia mengaku salafi dengan perbuatan itu. Di antara yang hadirat, bukan hadirin, hadirat, para wanita-wanita yang hadir, ada yang bercadar, ada yang belum bercadar. Pak Ustadz bisa melihatnya dengan mudah. Mbisi ngayu ya. Ngelanang pak. Pasti suka melihat barang cantik. Ya. Apalagi kecantikannya melebihi daripada yang di rumah. Sinang umoy sembosan nih kayak ketok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Heran kita adanya orang ketika ditanya, bolehkah kita berikhtilat dalam satu majlis salim? Katanya boleh. Na'udzubillah min dzalik. Ada apa denganmu? Apa engkau tidak melihat pembahasan tentang ini? Di antara mereka ada yang menghijab, lagi perempuan dengan hijab yang tingginya 1 meter. Dihijab ketika mereka duduk, ketika ngadeg, keton kabeh pak. Dan ustadznya pinter, dihijab tengahnya dengan hijab 1 meter atau kurang. Kemudian pak ustadz bukan duduk di kalangan laki-laki, di tengah-tengah hijab, sehingga bisa ngomong ke laki-laki, bisa ngomong ke perempuan. Ketika ditanya, kok begitu Pak Ustadz? Oh iya, saya kan beriman. Jangan kau tanyakan imanku. Masya Allah. Takut nih, Pak Ustadz, miki anak singa yo para ya? Oh anak. Walah Pak Ustadz, Pak Ustadz. Hadirin kaum muslimin, itu terjadi pada mereka, roja'iyun. Na'udzubillahi min dzalik. Di kalangan mereka fitnah ini merebak. Selfie wanita di antara mereka hal yang biasa. Untuk apa wanita selfie? Mau dikasihkan ke siapa? Wong kamu belum punya suami. Dipertontonkan di media cetakmu sebagai gambarmu di situ. Supaya orang tertarik melihat siapa sih kamu. Akhirnya berusaha menghubungimu. Dan kamu pun tergoda dan kamu pun terhanyutkan. Dan menghanyutkan kaum pria dengan postingan tubuhmu walaupun terbungkus oleh cadarmu. Apa ya? Hakata kaum muslimin, kasihan mereka. Fitnah ini menjalar, terjadi di tengah-tengah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin, banyak contoh postingan-postingan mereka yang seperti itu. Hah? Dan itu contoh bahwa mereka itu jauh dari dakwah salafiyah yang mereka akui. Yang mereka mengaku-ngaku dengannya pada dakwah salafiyah membahas wala taqrabu zina dengan mendetail. Jangan kalian mendekati perzinaan dengan berbagai macam sebab-sebabnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, yang berikutnya disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati wa la yaqtulun an-nafs allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Mereka adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, Tuhan yang lain. Mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan sebab yang dibenarkan dalam syariat. Mereka juga tidak berzina. Mereka ini adalah mukminun. Kemudian Allah menyebutkan, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa yang melakukan ini, syirik, membunuh jiwa yang haram itu dibunuh dan berzina, maka sungguh mereka telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya, di sini kaum muslimin, Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, disetarakan zina penyebutannya dengan syirik. Zina dengan syirik menunjukkan besarnya dosa tersebut. Walaupun tidak sepadan, syirik mengekalkan pelakunya. Zina tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka, tetapi disetarakan menunjukkan beratnya dan besarnya hal itu. Yudha'af laul adab. Siapa yang melakukan dosa-dosa tadi akan dilipat gandakan siksaan untuknya. Yudha'af, dilipat gandakan azab untuknya. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal padanya dalam keadaan terhinakan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, maka mereka lah yang bertobat, beriman dan beramal saleh, Allah akan gantikan dosa-dosa mereka dengan catatan pahala kebaikan bagi mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah zat maha penyayang dan pengasih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang dosa apakah yang paling besar. Kita bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayu dzambin a'zham?" Dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar? Maka Rasul menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah yang menciptakan. Ini dosa syirik yang disebutkan dalam ayat tadi. Thumma ayyu, kemudian dosa apa lagi? Ini yang bertanya adalah Ibn Mas'ud kepada Rasul. Kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Qala, yang kedua, "An taqtula waladaka khasyatan ayyud'ima ma'aka." Engkau membunuh anakmu sendiri karena engkau takut anakmu ikut makan bersamamu. Yani membunuh anak karena takut fakir. Ini masuk dalam ayat tadi. Yang ketiga, antuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Yani zaujatu jarika, istri tetanggamu. Hadirin kaum muslimin, beliau Al-Imam Adz-Dzahabi mengomentari dan menjelaskan, fanzur rahimakallah, lihat olehmu, semoga Allah merahmatimu, kaifa, dalam ayat ini Allah qarana zina, Allah Azza wa Jal berikut juga dengan nabinya menyetarakan dan menggandengkan perzinaan dengan istri tetangga dengan dosa syirik dan dosa membunuh. Membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Ini tak lain pasti menunjukkan besarnya dan beratnya dosa zina. Hadirin kaum muslimin, ini sangat menakutkan. Kita masuk kepada beberapa dalil. Di antaranya Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Beliau menyebutkan adanya tiga jenis manusia yang sangat besar azabnya nanti di yaumul kiamah. Thalathatun, ada tiga golongan manusia. La yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Wala yanzur ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adabun alim, dari bagi mereka siksa yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Lihat, la yanzur la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Empat ancaman. Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan mensucikan dosa mereka, yakni tidak akan memberikan ampun. Dosanya tidak dimaafkan. Artinya disiksa. Dihisab dengan mendetail dan tidak mendapatkan ampunan. Dan yang keempat, bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapakah mereka itu? Yang pertama, syaikhun zanin, orang yang sudah tua dan dia melakukan zina. Dia berzina. Sudah tua tetap melakukan zina. Yang wajarnya wa kaum muslimin, la wong sudah tua isloyo, kok tetap berzina? Bukan berarti kalau demikian nektesi nomor apa-apa, Pak. Bukan. Tetapi ini menunjukkan bahwa zina adalah tabiatnya, hawa nafsunya. Orang yang sudah tidak tahu diri, sudah syekh, sudah tua, renta, tetap masih berzina, Allah sangat murka kepada dia. Yang berikutnya, wa malikun kadzab, raja yang suka berdusta. Raja atau sultan, penguasa atau presiden atau amir, imam, khalifah dan sabrek nama penguasa. Tetapi dia kada pendusta. Enggak layak raja kok pendusta. Raja itu pemegang kebijakan, pemegang keputusan, enggak perlu dusta. Begini, begini, begini, raja kok. Tetapi ada raja yang suka bohong. Ada pemimpin yang suka berdusta. Ini sangat keterlaluan. Berdusta itu saja sudah dosa besar, apalagi dia posisinya sebagai malik. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, wa'ilul mustakbir. Seorang yang miskin tetapi dia sombong. Apa modalnya? Sombong itu baik kaya atau miskin haram. Nabi kita menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dartu min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat sombong, kesombongan walaupun satu biji debu. Dzarratun min kibrin. Kesombongan walaupun paling kecil. Kaya sombong, orang mengatakan naudzubillah itu dosa besar. Tapi ya napatu tewung sugih. Ngemboten, Pak? Mboten, wong sombong niku haram, sugih miskin enggak boleh. Ning lah wong sugih. Ya napatu te. Lah ini orang miskin, duit juga enggak ada, tampang enggak punya. Wis miskin, bajunya comang-camping, ireng pendek. Gering maning lah. Enggak ada modal. Oh, tapi perlantai banget, Bang. Tapi sombong sekali ucapannya gemede. Orang mengatakan enggak layak kamu sombong, Mas. Apa yang kau pertontonkan? Tampang juga jelek. Sekolah juga enggak tamat SD. Apa? Tapi dia sombong, ini menunjukkan tabiat. Maka dia mendapatkan azab yang lebih daripada orang sombong-sombong yang lain. Hadirin kaum muslimin, ini sebagai ibrah, ternyata zina itu masih mengancam walaupun sudah tua. Zina masih mengancam walaupun orangnya sudah tua. Apalagi yang masih muda. Sehingga we orang tua janganlah gegabah, aku is tua. Gak apa-apa, dia pembantu. Pembantunya tesin nom. Mulus maning bak. Tiap hari ketemu, tiap hari berinteraksi, tiap hari. Akhirnya, na'udzubillahi min dzalik. Jatuhlah pada zina dengan pembantunya. Walaupun dia sudah tua. Ancaman zina itu, anak, remaja, muda, tua, atau renta masih tetap mengancam. Waspadalah. Hati-hati. Jangan pernah Anda mengatakan, saya gak mungkin zina, masa berzina, saya salafi ku ahlu sunnah. Nah, ini dosa disebutkan dalam Al-Quran. Untuk kita ambil ibrahnya. Apalagi Nabi sudah memberitahukan kepada kita, apa? Godaan terberat bagi kaum laki-laki adalah godaan yang munculnya dari wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijali minan nisa. Tidak ada sepeninggalku, kata beliau, satu godaan yang paling berat bagi kaum laki-laki melebihi godaannya wanita. Tidak ada. Godaan paling berat bagi kaum pria adalah wanita. Maknanya, perzinahan itu sangat mungkin terjadi menimpa semua laki-laki. Sangat mungkin. Hadirin kaum muslimin, agama kita sempurna. Manusia diciptakan ada syahwat. Zuilnasi hubbus syahwat. Manusia dihiasi dalam hati mereka cinta dengan syahwat. Yang pertama disebutkan minan nisa, syahwat terhadap wanita. Itu ada pada semua laki-laki. Karena itu Allah memberikan kesempatan untuk melampiaskannya. dengan dua cara yang halal dalam syariat kita. Yang pertama, azwajihim, istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak perempuannya mereka. Dikarenakan budak itu milik majikannya. Budak ini tidak akan disentuh oleh laki-laki lain karena dia miliknya seseorang. Ada malik, pemiliknya. Maka Allah Maha Adil. Budak wanita ini pun berhak merasakan kenikmatan berhubungan. Maka yang boleh berhubungan dengan budak wanita ini adalah hanya majikannya. Wahai kaum muslimin, ini ghairu malumin, tidak tercela. Kalau demikian, mari kita cari budak. Tidak ada solusi yang bisa kita lakukan kali ini adalah menikah. Dan itu solusi yang tertepat. Laki-laki punya syahwat ke perempuan, perempuan juga punya syahwat ke laki-laki. Allah jadikan manusia seperti itu kondisinya. Jangan kemudian antum mengatakan, ya Allah, kenapa engkau beri aku syahwat ke perempuan? Mbok ya janganlah, sehingga tidak ada perzinaan. Jenengan kepengen lemah syahwat apa? Hah? Jangan salahkan Allah, laki-laki punya syahwat dengan perempuan. Itu untuk perkembangan manusia, adanya duriyah, keturunan. Jangan kau salahkan Allah, hendaknya kita berterima kasih adanya syahwat dan Allah memberikan jalur yang halal. Karena itu boleh menikah lebih dari satu. Maksimalnya berapa? Empat. Masya Allah, kaum muslimin. Allah sudah punya empat, sempurna kamu. Allah sudah punya empat, masya Allah. Allah Maha tahu, kaum muslimin, kebutuhan seorang hambanya. Kalau ada yang ditanya di antara laki-laki, apa kepengin bojo maning? Jawabnya apa, Pak? Laki-laki yang normal mengatakan kepengin, karena syahwatnya itu kurang kalau seni cuma satu. Dari mana kita tahu, kaum muslimin? Karena Allah mensyariatkan nikah itu minimalnya dua. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna. Nikailah oleh kalian wanita-wanita yang kau sukai dua. Para ulama menyebutkan dalam tafsir ayat ini, hukum asal nikah adalah dua. Istri itu dua minimalnya. Bukan satu, dua. Kenapa, Pak? Iya, disebutkanlah perlawanan kita dua. Karena apa? Syahwat itu, kaum muslimin, ketika disalurkan pada dua wanita, itu lebih akhaf, lebih bisa menjaga daripada zina. Apalagi kalau tiga. Bagaimana, Pak? Hakadza kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Allah tidak salah dalam mensyariatkan poligami, wahai kaum muslimin. Poligami itu bukan syariat yang mendzalimi wanita. Poligami itu bukan syariat Allah, semuanya ada hikmah. Syariat Allah semuanya baik. Baik bagi laki-laki maupun baik bagi perempuan. Jangan dianggap poligami itu hanya baik bagi pria. Bahkan baik bagi wanita. Ketika wanita jumlahnya sekian kali lipat dibandingkan laki-laki, apa solusinya? Perempuan lebih banyak daripada wanita. Sensus mengatakan laki-laki jumlahnya sekian, perempuan sudah berbanding sekian. Kalau laki-laki istrinya cuma satu, yang tidak kebagian laki-laki mau dikemanakan? Mau jadi para pezina? Karena mereka punya syahwat. Jangan dianggap poligami itu zalim. Ada apa, Mas? Ini disuruh berhenti apa? Oh, gara-gara bahas poligami disuruh berhenti, Pak. Kita masuk adzan Isya, sudah apa belum? Belum. Lanjut bahas poligami. Bukan saya berbicara tentang poligami dari sisi laki-laki, bahkan wanitanya diterangkan oleh para ulama. Ini hikmah satu zaman nanti satu laki-laki berbanding 50 wanita. Karena apa? Laki-laki banyak mati di medan perang. Oh, sekarang ini jangan dianggap tidak akan terjadi perang. Kedepannya perang sampai yaumil kiamah. Perang, wahai kaum muslimin. Perempuan yang banyak itu mau dikemanakan. Hakadza kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kalau semua orang kepengin menikah dengan wanita yang gadis, yang perawan, lah yang janda dibuang kemana, Pak? Dibikin panti janda. Hadirin kaum muslimin, poligami satu syariat yang indah jikalau dilakukan sesuai dengan syariatnya. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.